وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua taufik dan juga istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, merupakan syarah atau penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, judul yang akan kita baca adalah masih terkait dengan pembahasan kitab Taharah, ma yuhramu alal muhdith, perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang hadas. Jadi apabila seseorang hadas, dia buang air kecil atau buang air besar, atau dia misalnya kentut, atau dia batal wudunya disebabkan oleh hal-hal yang lain, ada hal-hal yang diharamkan. Apa saja hal-hal yang diharamkan atas orang yang hadas? Mari kita lihat dan kita pahami perkataan dari Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ma yuhramu alal muhdis, hal-hal yang diharamkan atas orang yang hadas. Wa man ahdatha hurima alaihi shalah, barang siapa yang hadas, kata beliau, maka diharamkan atasnya melaksanakan ibadah salat. Wa sujudut tilawati wasyukur, sebagaimana diharamkan atasnya sujud tilawah dan sujud syukur. Berarti ada tiga ya. Di poin ini baru tiga yang kita baca. Satu sholat, yang kedua adalah sujud tilawah, yang ketiga adalah sujud syukur. Kalau sholat ya ma'ruf, sudah kita ketahui ya apa itu sholat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat-ayat sajdah. Ya tentunya kita tahu ada sekitar 15 kurang lebih ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran. Ada tanda-tandanya, ada simbol tertentu yang diletakkan di akhir ayat-ayat sajdah, di mana apabila kita melewati ayat tersebut atau kita mendengar ayat tersebut, kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Adapun sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia terhindar dari musibah yang besar, maka dia secara spontanitas melaksanakan sujud ya sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala Ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, haramnya salat atas orang yang hadas ini berlaku baik salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Jadi yang wajib ataupun yang sunnah tidak boleh dikerjakan apabila seseorang masih hadas. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ayat yang sudah sangat populer, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian, begitupun tangan kalian sampai ke siku-siku. Usaplah kepala kalian, ya, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Ini perintah. Dan hukum asal daripada perintah, ma'asirul muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adalah wajib. Ya. Dan hal ini ditegaskan oleh banyak sekali hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia hadas sehingga dia berwudu. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia hadas sehingga dia berwudu. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibni Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah bersabda, tidak diterima salat bi ghairi tahurin. Tidak diterima salat seseorang tanpa wudu atau tanpa bersuci. Ini dalil, ya, baik dalil dari Al-Qur'an ataupun dalil dari As-Sunnah. Lalu di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala beliau berkata, "Wa minas salati salatul janazah." Dan masuk ke dalam kategori salat adalah salat janazah. Ya, jadi masuk kategori salat adalah salat janazah. Lalu beliau berkata, "Wa kadzalika ma kana juz'an minha kasajdati tilawati wasyukri." Dan masuk ke dalam kategori salat yaitu ibadah yang merupakan juz'an, bagian dari salat. Contohnya adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi karena sujud tilawah dan sujud syukur ini adalah juz'un minas shalah, dia adalah bagian dari salat, maka dia mengambil hukum salat. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Jadi imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, keempat imam-imam ini berpendapat bahwasanya sujud tilawah dan syukur disyaratkan harus bersuci atau berwudu. Walaupun sebagian ulama menyelisihi pendapat ini, sebagaimana pendapatnya Imam Bukhari, pendapatnya Ibnu Umar, dan ini pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan para Imam Syaukani rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya. Jadi ini masalah khilaf. Masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, apakah sujud tilawah dan juga sujud syukur dipersyaratkan harus berwudu atau tidak. Jumhurul ulama dari Imam Al-Madzahib Al-Arba'ah, dari mazhab yang empat, mereka mengatakan disyaratkan harus berwudu. Nah, ini tiga hal yang diharamkan. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wattawaf." Berarti ini poin yang keempat. Selain daripada salat, lalu sujud tilawah, sujud syukur, yang keempat adalah at-tawaf. Tawaf berkeliling, ya, berkeliling-keliling di sekitar Ka'bah. Ini pun tidak diperbolehkan atas orang yang berada dalam kondisi hadas. Apa dalilnya ma'asyiral muslimin? Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan beberapa dalil. Yang pertama beliau berkata, li'anna salata au li'anna tawafa kassalati. Alasannya secara umum, karena tawaf itu seperti sholat. Ya, tawaf itu seperti sholat. Fatajibu fihi taharah. Maka diwajibkan di dalam tawaf itu taharah. Tawaf seperti sholat, maka diwajibkan di dalam tawaf itu taharah, bersuci. Muncul pertanyaan, dari mana muncul kesimpulan bahwasanya at-tawaf kassalah? Mana dalilnya yang mengatakan bahwa tawaf itu seperti sholat? Beliau di sini berkata, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, begitupun Al-Imam Al-Hakim, dari sahabat yang mulia Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu hawlal bayti mithlus salah. Tawaf di sekitar Ka'bah itu seperti salat, kata Rasulullah. Illa annakum tatakallamuna fihi. Hanya saja yang membedakan antara tawaf dengan salat, kalian boleh berbicara saat tawaf. Tapi kalau salat tentunya tidak boleh. Ya. At-tawafu haulal baiti kas-salah. Tawaf di sekitar Ka'bah itu sama seperti salat. Illa annakum tatakallamuna fihi. Hanya saja kata baginda Rasulullah, yang membedakan antara tawaf dengan salat adalah kebolehan berbicara. Kalau salat tidak boleh berbicara, ya. Kalau tawaf boleh. Kita sedang tawaf 7 kali putaran. Lalu kita bertemu dengan kawan. Ya, kawan lama. Kita katakan assalamualaikum. Apa kabar? Sehat? Apakah tawaf yang kita lakukan dianggap batal? Tidak. Ya, tawaf yang kita lakukan dianggap tidak batal. Faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khairin. Maka barang siapa yang berbicara ketika dia sedang tawaf, janganlah dia berbicara kecuali yang baik-baik saja. Janganlah dia berbicara kecuali yang baik-baik saja. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim rahimahumullahu jami'an. Begitupun ma'asyiral muslimin, diriwayatkan dari Tawus ibni Kaisan, an rajulin adraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang laki-laki yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di sekitar Ka'bah itu salat. Fa'aqillu minal kalam. Maka kurangilah ucapan kalian. Artinya boleh berbicara, tapi jangan banyak-banyak. Karena tawaf itu seperti salat. Kurangi ucapan-ucapan. Artinya kurangi perbincangan, apa namanya, sapaan kita kepada manusia, ya, dan hendaknya kita memperbanyak berzikir, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aqillul kalam fit tawaf, kurangi berbicara ketika kalian sedang tawaf, kata Abdullah ibn Umar. Fa innama antum fi salatin, fa innama antum fi salatin, karena ketika kalian sedang tawaf sebenarnya kalian sedang salat, ya. Jadi kurang beradab kalau kita tawaf sambil apa berbicara terus menerus berbicara, itu tidak bagus, ya. Kurangi pembicaraan walaupun ucapan yang sedikit, ya, ini tidak sampai merusak tawaf sebagaimana di hadis yang sebelumnya, illa annakum tatakallamuna fihi, kata Nabi, hanya saja kalian boleh berbicara di dalam tawaf, ya, tetapi kurangi, ya, kurangi pembicaraan selain daripada zikir, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, ini 4 poin: salat, sujud tilawah, sujud syukur, dan yang keempat adalah at-tawaf. Tidak boleh orang yang hadas melaksanakan tawaf. Kita memasuki yang kelima, poin yang kelima yang diharamkan atas orang yang sedang hadas. Beliau berkata rahimahullahu taala, wa hamlul mushafi walau bi'ilaqatihi au fi sunduqihi. Poin yang kelima yang diharamkan atas orang yang hadas adalah hamlul mushaf, membawa mushaf. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh seorang yang hadas membawa mushaf. Walau bi'ilaqatihi, walaupun, ya, dia menggunakan tali misalnya. Kalau tas kan ada talinya, ya, ada pegangannya. Walaupun yang dipegang itu pegangannya, tidak boleh, kata beliau. Au fi sunduqihi, walaupun mushaf itu ada dalam sunduk misalnya, di dalam kotak, ya, tetap tidak boleh, kata beliau. Wa mashu, ya, mashu al-mushab, tidak boleh membawa ketika kita hadas, dan juga tidak boleh kita menyentuh mushab ketika kita sedang hadas. Sawa'un al-maktubu bainal asturi wal hawashi, baik Al-Qur'annya tertulis di dalam apa namanya barisan-barisan yang di tengah atau hawashi di pinggir, itu tidak boleh kalau memang itu berisi apa Al-Qur'an. Wajilduhu, tidak boleh kita menyentuh apa namanya jilduhu, sampulnya. Wa ilaqatuhu, begitupun ilaqahnya, tali yang mengikat mushaf. Wa kharitatuhu, begitupun kharitahnya. Dikatakan di sini yang dimaksud dengan kharitah adalah wi'aun min jildin au ghairihi, yaitu wadah yang terbuat dari kulit atau sejenisnya. Kal mahfazati fi hadhihi al ayyam, kalau zaman kita sekarang seperti tas, ya. Tas yang berisi mushaf itu tidak boleh dibawa, tidak boleh dipegang oleh orang yang berada dalam kondisi hadas. Wa sundukuhu wa huwa fihima, sebagaimana kita tidak boleh membawa sunduk kotak yang berisi mushaf sedangkan di dalamnya ada mushaf. Wa kadza, begitu pun yuhramu, diharamkan mashu wa hamlu ma kutiba li dirasatin walau ayatan. Jadi di mazhab Imam Syafi'i ketat sekali. Dalam poin ini mereka ketat sekali. Wa kadza, begitu pun yuhramu, diharamkan mashu, menyentuh, wa hamlu, membawa, ma apa-apa, kutiba, yang ditulis, lidirasatin, ya, untuk dalam rangka pendidikan sekolah misalnya, walau ayah, walaupun hanya satu ayat. Kallauhi, ya, kallauhi wa ghairihi. Contohnya misalnya ada lembaran atau lempengan yang berisi ayat Al-Qur'an, itu tidak diperbolehkan. Wa yahillu hamlul mushaf fi amti'atin. Akan tetapi kata beliau, dihalalkan atau diperbolehkan hamlu mushafin, membawa mushaf fi amti'atin, ya, yang berada di dalam barang-barang. Maksudnya apa? Misalnya ada kotak, ya. Kita misalnya pindah rumah dari satu rumah ke rumah yang lain. Lalu kita menyiapkan satu kotak yang mana di kotak itu ada barang-barang. Dan di antara barang tersebut ada mushaf misalnya. Nah, dalam kondisi ini kata beliau tidak masalah. Ya, yahillu hamlu mushafin fi amti'atin. Dihalalkan membawa mushaf yang bersatu dengan amti'ah. Amti'ah itu adalah barang-barang. Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan poin yang cukup panjang ini terkait dengan menyentuh dan membawa mushaf bagi orang yang hadas. Beliau berkata, terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat 79. Ini dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua adalah sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, la yamassul qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang tahir, yaitu orang yang suci. Artinya tidak boleh apabila dia dalam kondisi hadas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya. Begitupun Ad-Daruqutni. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَحْوَالٍ فِيهَا مَعْنَى الْمَسْ وَلِذَلِكَ أَخَذَتْ حُكْمَهُ. Adapun kondisi-kondisi yang banyak, ya, yang disebutkan oleh muallif, yaitu Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, kenapa hal itu dilarang? Karena dia memiliki makna menyentuh atau membawa. Maka dia mengambil hukum asal. Hukum asal orang yang hadas tidak boleh menyentuh. Maka segala bentuk menyentuh, baik bagian kulit, bagian tali, atau dibungkus dengan tas dan lain sebagainya, itu hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa halla hamla darahim wa dananir wa khatim wa thawb wa kutubin alaihinna Qur'an. Dihalalkan membawa kepingan-kepingan dirham, kepingan-kepingan dinar. Dirham biasanya uang perak, dirham zaman dulu uang emas, atau cincin, atau baju, atau buku-buku yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Di dalamnya ada Al-Qur'an. Wa kutubi fiqhin, sebagaimana diperbolehkan orang yang hadas membawa kitab fikih. Ini saya misalnya tidak wudu, saya bawa kitab fikih. Itu diperbolehkan. Wa hadithin, atau membawa kitab hadis dalam kondisi hadas. Wa tafsirin fiha Qur'anun, atau saya membawa kitab tafsir yang di dalamnya tentunya ada Al-Qur'an. Bi syartin, dengan syarat, ayyakuna ghairul Qur'an aktsar. Syaratnya adalah selain daripada Qur'an lebih banyak atau lebih dominan. Misalnya ini di hadapan saya ada kitab fikih, judulnya adalah Tanwirul Masalik. Di dalamnya ada Al-Quran atau tidak? Ada. Maka boleh tidak saya sentuh ketika saya sedang hadas? Jawabannya boleh. Kok boleh? Bukankah di dalamnya ada Al-Quran? Betul. Ya. Tetapi yang bukan Al-Quran lebih banyak daripada Al-Quran. Dan hukum dalam Islam itu atas yang dominan. Hukum atas yang dominan. Alal aglab. Karena yang dominan di hadapan saya ini adalah penjelasan-penjelasan fikih dan bukan ayat-ayat Al-Quran, maka menurut Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala boleh menyentuh walaupun dalam kondisi hadas. Begitupun kitab-kitab yang lain, kitab hadis, kitab tafsir, dengan syarat yang dominan adalah selain daripada Quran. Penjelasannya, asbabun nuzulnya, ya, dan lain sebagainya. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, لِأَنَّهُ لَا يُعَدْ عُرْفًا حَامِلًا لِلْقُرْآنِ. Karena dalam kondisi seperti ini, ketika kita membawa buku yang mana selain Quran lebih banyak di dalamnya daripada Al-Quran, secara urf, secara kebiasaan, kita tidak dianggap membawa Quran. Maka kita tidak terkena larangan dari ayat dan hadis. Karena secara urf tidak dianggap membawa Quran, tetapi dianggap membawa kitab fikih atau kitab hadis atau kitab misalnya tafsir dan lain sebagainya. Walianna ghairal Qur'ani huwal maqsud. Dan karena selain daripada Quran itulah yang dimaksudkan. Itulah yang dimaksudkan. Lalu dikatakan, wa yumakkanu sabiyul muhdithu min hamlihi wa mashihi. Diperbolehkan seorang anak, tentunya yang belum balig ya, seorang anak, anak SD misalnya, diperbolehkan atas mereka walaupun mereka dalam kondisi hadas membawa dan menyentuh Al-Quran. Anak-anak TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, ya, TVKI, Taman Pendidikan Quran misalnya, walaupun mereka tidak berwudu, diperbolehkan atas mereka menyentuh dan membawa mushaf. Dikatakan di sini, idza kana dzalika lidirasatin. Apabila hal itu dilakukan dalam rangka belajar. Fa innahu fi hajatin ila ta'allumihi. Karena anak-anak perlu untuk mempelajari Al-Quran. Wa yashuqqu alaihi istimraruhu ala al-wudu. Dan umumnya yang namanya anak-anak kecil kesulitan, ya, apabila mereka harus mempertahankan wudunya. Fa in kana li ghairi dirasatin fala yajuzu. Tetapi kalau bukan tujuannya untuk dirosah, fala yajuz, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan orang tua menyerahkan kepada anak tersebut. Lalu dikatakan di sini, walau kataba muhdithun au junubun Qur'anan walam yamashu walam yahmilhu jaza. Seandainya seorang yang hadas atau seorang yang junub dia menulis Al-Qur'an, itu diperbolehkan selama dia tidak menyentuh dan membawanya. Karena memang yang dilarang itu bukan menulis. Tetapi yang dilarang adalah menyentuh. Dan masuk kategori menyentuh adalah membawa. Lalu dikatakan di sini, walau khafa 'alal mushafi min harqin au ghurqin au yadi kafirin au najasatin wajaba akhdhuhu ma'al hadath wal janabah. Seandainya kita khawatir mushaf itu akan terbakar atau mushaf itu akan tenggelam ke dalam air atau mushaf itu jatuh ke tangan orang kafir atau mushaf itu terkena najis, maka kita wajib mengambil mushaf tersebut walaupun kita berada dalam kondisi hadas bahkan junub. Nah, ini penting ya. Ini penting ya. Jadi seandainya seorang muslim khawatir mushaf itu akan terbakar atau akan tenggelam masuk ke dalam air, atau jatuh ke tangan orang kafir, atau terkena najis, wajaba akhdhuhu ma'al hadathi wal janabati. Maka wajib diambil walaupun dia dalam kondisi hadas dan janabah. In lam yajid mustaudian lahu, ya, apabila tidak mendapatkan tempat menitip. Kalau ada tempat menitip, ya kita titipkan. Ya, tapi kalau tidak ada, ya sudah kita ambil darurat. Ya, lakin yatayammam in qadara. Ya, tetapi hendaknya dia tayammum. Ya, apabila dia masih mampu bertayammum, hendaknya dia bertayammum. Lalu dikatakan poin yang terakhir, ma'asyiral muslimin, wa yuhram tawassuluhu wa ghayruhu min kutubil ilm. Dan diharamkan kita menjadikan Quran ini sebagai wisadah, yaitu sebagai bantal, sebagai alas ketika kita sedang tidur. Begitupun buku-buku yang lain dari buku-buku ilmu. Dikatakan di sini, lima fi dzalika min imtihanin wa adami ta'zim. Karena di dalamnya tidak ada pengagungan, tidak ada penghormatan, bahkan cenderung kita seperti merendahkan Al-Qur'an. Wa kutubul ilmi innama hiya kutubuddin. Dan kitab-kitab ilmu, baik itu hadis, tafsir dan lain sebagainya, itu adalah kitab yang berisi ajaran-ajaran agama. Ya. Famtihanuha imtihanun liddin. Maka merendahkannya adalah merendahkan agama. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin-poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini dari kajian kitab Tanwirul Masalik yang merupakan syarah atas kitab Umdatus Salik wa Ubdatun Nasik, ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin Benmeri penghangat cairan elektrik tipe NKS Meri 2 dari Maxindo. Untuk kebutuhan menghangatkan aneka sajian makanan berkuah seperti sayuran, sup, dan makanan lainnya, sekaligus dalam menyajikan dalam kondisi hangat pada konsumen, andalan pada usaha catering, sajian hotel, buffet, dan kebutuhan lainnya. Desain mesin elegan, portable, dan ringkas, terbuat dari material berkualitas yang awet dan food grade, terdiri dari 2 buah panci dengan volume 4 liter. Untuk kebutuhan menghangatkan 2 jenis makanan yang berbeda, kontrol suhu otomatis, bisa mengatur suhu dari 30 hingga 110 derajat Celcius. Sangat praktis, hemat listrik, serta mudah dibersihkan. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Alat pembelah bambu manual AGR-BC8 AgroWindow membuat kerja membelah bambu Anda jadi lebih cepat dan praktis. Mudah dioperasikan, desain sederhana namun maksimal. Dengan 14 mata pisau presisi, membuat ukuran hasil belahan seragam dan rapi. Multifungsi untuk berbagai kebutuhan usaha dan industri pengolahan bambu, awet dan berkualitas. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Alat pembelah bambu dan penipis bambu manual AGR-BC9 AgroWindow untuk kebutuhan kerja dan produksi dengan bahan baku bambu yang ditipiskan yang lebih cepat, praktis dan efisien. Ketebalan bisa diatur sesuai kebutuhan, 0,7 hingga 2,3 mm. Mudah dioperasikan, material awet dan kokoh. Multifungsi untuk berbagai macam sektor penggunaan. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Alat pembelah jeruji dan perajang bambu manual AgroWindow AGR-BC10. Untuk kebutuhan merajang dan mencacah bambu menjadi 3 ukuran, 2 mm, 3 mm, dan 5 mm. Lebih mudah, cepat, dan presisi. Dengan pengoperasian manual yang mudah dan hemat kos. Multifungsi untuk berbagai sektor dan penggunaan lainnya. Terbuat dari material berkualitas yang awet dan kokoh. Harga hemat, investasi tepat. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat, tentunya di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Di kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pembahasan Kitabut Toharoh. Kita mulai pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk hidup. Bila foto keluarga bagaimana? Wallahu alam bisawab, sama, tidak masalah ya, sama. Artinya baik yang dipajang itu adalah foto keluarga atau foto pahlawan atau foto apapun ya, selama foto tersebut adalah foto makhluk yang bernyawa, maka dalam hadis dikatakan bahwa malaikat tidak masuk. Tentunya yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah malaikat rahmat, ya, tidak masuk ke dalam rumah orang yang memajang foto makhluk yang bernyawa. Begitupun yang ada di dalamnya patung, yang diikat di dalamnya anjing, ya, itu pun tidak dimasuki oleh para malaikat. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah sholat tanpa sengaja sebagian kaki tidak tertutup oleh mukena. Tahu-tahu saat ruku, apakah sholatnya diulang atau teruskan? Wallahu a'lam bishawab, kalau tidak sengaja artinya kita sudah berusaha untuk menutup bagian yang wajib ditutup, lalu tanpa sengaja tersingkap, ya, baik itu oleh angin ataupun oleh kondisi tertentu, lalu segera kita tutup, maka sholat yang kita lakukan sah. Ya, sholat yang kita lakukan sah. Ya, Allah alam bisawab. Tinggal dilanjutkan saja. Baik, sepertinya ada penelpon yang masuk. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Ya, ya, silahkan Bapak Murdiman. Mau tanya. Baik, silahkan Bapak. Ya, ada. Untuk bacaan atasiyat yang pertama dengan kedua itu apakah berbeda? Baik, itu saja Bapak. Dan atasiyat yang pertama, nah, atasiyat yang kedua, katanya kok ada yang sama dari ditambahin. Baik. Apakah memang? Baik, itu saja Bapak. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bapak Murdiman ya. Jadi kalau kita baca penjelasan para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan tahiyat atau tasyahud, ya, tasyahud awal dengan tasyahud yang kedua atau tasyahud yang terakhir secara umum sama. Secara umum sama, bacaannya sama. Hanya saja yang membedakan, di dalam tasyahud akhir diwajibkan menambahkan tasyahud dengan solawat. Ya, wajib ditambahkan solawat. Adapun di tasyahud awal tidak diwajibkan solawat, tapi sunnah. Bacaannya sama, baik riwayat Ibnu Mas'ud ataupun riwayat Ibnu Abbas, dua-duanya boleh dipakai. Bapak boleh membaca ketika tasyahud awal At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sampai di situ sudah dianggap cukup. Atau Bapak boleh juga dengan redaksi yang lain, at-tahiyatulillah wassalawatu wat thayyibat. Sampai di situ berbeda, tapi ke belakangnya sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Setelah itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Secara umum sama, hanya saja yang membedakan sekali lagi di tasyahud awal disunnahkan membaca salawat, adapun di tasyahud yang kedua atau terakhir diwajibkan membaca salawat. Allah alam bissawab. Kita kembali ke pertanyaan dari pesan singkat. Dalam salat saya suka lupa ketika ruku baca yang ini dan ketika sujud baca yang lain. Cuman beda redaksi, apa boleh? Tidak masalah. Selama zikirnya adalah zikir yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, tidak masalah. Subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu tidak masalah, ya. Dan menurut pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam bissawab, zikir-zikir ketika kita ruku dan sujud hukumnya adalah sunnah. Walaupun hal ini diperdebatkan oleh para ulama, tetapi pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa zikir ketika ruku dan sujud adalah sunnah. Allah alam bissawab. Pertanyaan dari pesan singkat yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran yang ada artinya apakah boleh disentuh padahal kita berhadas? Kaidahnya tadi sudah disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, yang menjadi ukuran adalah apa yang dominan. Dan menurut saya, wallahu a'lam bishawab, kitab-kitab terjemah Al-Qur'an yang ada di dalam bahasa Indonesia itu yang dominan adalah terjemahnya dibandingkan Al-Qur'annya. Jadi lebih banyak kata berbahasa Indonesia dalam bentuk terjemah daripada kata dalam bahasa Arab, yaitu mushaf Al-Quran. Oleh karenanya, kalau kita merujuk dari pendapat Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, maka tidak masalah seorang yang berada dalam kondisi hadas dia membaca Al-Quran dari terjemah, ya, dari kitab terjemah Al-Quran. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, apakah ada khilaf para ulama tentang menyentuh Al-Quran dalam hadas kecil dan hadas besar? Betul, ada khilaf, khususnya dalam hadas kecil. Ya, dalam hadas kecil, terkait dengan wajibnya berwudu bagi orang yang hendak menyentuh mushaf, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak disyaratkan harus bersuci dari hadas kecil ketika akan menyentuh mushaf. Berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa tidak ada yang menghalangi Nabi untuk menyentuh mushaf kecuali junub. Hadis Ali, ya, bahwa Ali bercerita tidak ada yang menghalangi Nabi untuk menyentuh mushaf kecuali dalam kondisi junub. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak disyaratkan harus bersuci hadas kecil dari hadas kecil ketika kita hendak membaca Quran. Tapi pendapat jumhurul ulama, dan ini lebih hati-hati, lebih selamat, hendaknya kita tetap berwudu sebelum kita menyentuh mushaf. Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Aceh, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dengar di waktu sujud itu kita suruh berbanyakkan doa. Betul. Saya lakukan misal rakaat pertama sebaca Allahumma a'inika wa tufika usnul wadi. Nanti kedua ada Rabbana zalamna. Itu ketiga ada lagi rutin itu saya baca itu boleh Ustaz. Maksudnya tiap salat walaupun salat sunnah walaupun salat wajib. Baik, itu saja Ibu. Maksudnya rakaat pertama ini, rakaat kedua ini gitu, rakaat ketiga boleh di surat rakaat keempat. Baik, itu saja. Baik. Wallahu a'lam bissawab, ya. Ada hadis bahwasanya baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa akthiru fihi min ad-du'a fa qaminun ayustajabulah. Waktu atau kondisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabbnya, dengan Allah, adalah ketika dia sedang sujud. fa'akthiru fihi minad du'a. Maka hendaknya dia memperbanyak doa ketika dia sedang sujud. Di sini perintahnya umum. Perintahnya umum, fa'akthiru fihi minad du'a. Artinya tidak ada pembatasan apakah itu doa meminta ketetapan iman dan Islam, apakah doa meminta kebaikan dunia dan akhirat, apakah doa meminta diberikan anak-anak yang soleh. Artinya doa umum, fa'akthiru fihi minad du'a. Perbanyaklah berdoa di dalamnya. Lalu apakah boleh seseorang menghususkan doa tertentu yang dibaca terus-menerus? Ya, dibaca terus-menerus ketika dia sedang sholat. Wallahu a'lam bissawab ya, di antara kaidah perkara-perkara yang baru yang dilarang dalam agama adalah menghususkan satu bacaan di waktu tertentu dengan bacaan tertentu, jumlah tertentu, kondisi tertentu. Ya, oleh karenanya saya berpendapat wallahu a'lam bissawab, karena hadis yang memerintahkan berdoa ketika sujud itu umum, maka hendaknya kita membacanya dalam bentuk yang umum. Artinya tidak menghususkan doa tertentu dengan jumlah tertentu, dengan lapas tertentu. Hendaknya menurut saya wallahu a'lam bissawab, hendaknya tidak dilakukan. Karena ketika kita menghususkan doa tertentu yang selalu kita baca, hukum asalnya harus pakai dalil. Seperti saya ketika iftitah selalu membaca misalnya wajjahtu wajhiya atau Allahumma ba'id baini. Saya ketika ruku selalu membaca subhan rabbiyal azim. Ketika sujud selalu membaca subhan rabbiyal a'la. Apa yang saya lakukan membaca terus-menerus satu lapas, ini tentunya harus dipertanggungjawabkan. Dan kita bisa pertanggungjawabkan bahwa itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ada baiknya untuk menghindari jatuh kepada perkara yang kita khawatir ya, jatuh kepada perkara yang baru, lebih baik diselang-seling doanya ya, tidak satu doa. Itu menurut saya wallahu a'lam bissawab, lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Ada Bapak Multadi di Magetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Ini kesalahan. Jauhkan wajib dimaklumkan. Tolong di, mohon maaf Bapak, tolong diulang pertanyaannya. Salat dimaklumkan itu di rumah atau salat di masjid wajib atau sunnah? Enggak, maksudnya untuk kerja itu Pak, harus sunnah. Baik. Terus yang kedua. Baik. Itu ada yang baca yang ini, itu yang nanti yang kedua. Pertanyaan yang keduanya belum jelas Bapak, karena sepertinya sinyalnya kurang bagus. Ya, ini salat subuh. Iya. Kunut subuh. Salat subuh ada yang tak kunut ada yang tidak. Baik. Baik. Barakallah Bapak. Ya. Barakallah. Pertama terkait dengan sholat berjamaah bagi laki-laki wajib ataukah sunnah. Tentunya ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada di antara ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berpendapat bahwasanya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki adalah wajib. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Berdalil dengan hadis bahwa Nabi berniat membakar rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Begitupun berdalil dengan hadis di mana seorang sahabat meminta izin untuk tidak sholat di masjid dikarenakan matanya buta. Maka Nabi berkata, apakah kamu masih mendengar azan? Dia berkata, masih ya Rasulullah. Maka Nabi memerintahkan untuk mendatangi sholat berjamaah. dan berdalil dengan banyak ayat yang mengatakan warka'u ma'arraki'in, ruku'lah bersama orang yang ruku. Ini perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan sebagian ulama, dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya salat berjamaah bagi laki-laki adalah sunnah, sunnah muakkadah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dengan 27 derajat pahala. Artinya kalau kita salat sendiri itu satu pahala. Salat berjamaah 27. Kata Imam Syafi'i, hadis seperti ini menunjukkan bahwa berjamaah itu sunnah. Kenapa? Karena sesuatu yang wajib ditinggalkan berdosa. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat jamaah tidak berdosa. Buktinya Nabi berkata, yang sendiri satu pahalanya. Jamaah 27. Berarti 27 ini hanyalah sifatnya afdoliyah, keutamaan. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Walaupun kata para ulama bahwasanya tidak sepantasnya kata Imam Asy-Syafi'i seseorang meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur. Bahkan Ibnu Mas'ud berkata, dahulu di zaman kami, Ibnu Mas'ud sahabat, berarti di zaman sahabat, di antara tanda orang munafik adalah dia tidak memiliki uzur, kemudian dia meninggalkan salat berjamaah. Allah alam bisab. Sebelum kita lanjut pertanyaan kedua, ada saudara Fadil di Sumbar. Assalamualaikum. Baik. Salam Pak Ustaz. Salam warahmatullah. Sebelumnya volume televisinya dimatikan dulu Bapak. Suara di baik. Sebentar ya Pak Ustaz, matikan dulu. Dimatikan dulu televisinya, mohon maaf, atau dikecilkan suaranya. Ya. Saya mau tanya Pak Ustaz. Baik. Bagaimana caranya Pak Ustaz kita menghadapi bulian orang ketika kita belajar ilmu bela diri pada usia 35 tahun ini? Karena Pak Ustaz kan ketika saya menghususkan pada bela diri ketika usia saya 35 tahun, saya sering dibilang orang yang katanya tidak pantas Pak Ustaz. Karena Pak Ustaz kan di usia kita 35 tahun ini kan kita mulai juga kan kena begal dan sejenisnya. Itu saja Pak Ustaz. Karena saya sering kali dibuli orang Pak Ustaz karena banyak yang ingin bela diri. Bagaimana saya Pak Ustaz kita menghadapi kemudian orang itu? Saja Pak Ustaz. Baik. Barakallahu Bapak. Bully ya, dibully. Baik, Allah wa'alam bisawab ya. Rasulullah Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat, ya ayuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum, ya wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum laki-laki memperolok kaum laki-laki yang lain. Karena yang diperolok-olok boleh jadi lebih baik daripada yang memperolok-olok. Begitupun janganlah wanita memperolok wanita-wanita yang lain, boleh jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Ya, dan janganlah kalian saling menghina lalu memberikan lakop-lakop yang jelek. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Itulah perbuatan kepasikan yang paling jelek setelah kalian beriman. Ayat ini dengan jelas mengharamkan bully ya. Zaman sekarang ada istilah bully, membully. Tentunya itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah perbuatan kepasikan. Kepasikan itu perbuatan ahli maksiat, perbuatan orang-orang yang pendosa, fasik. Ya, sibabul muslim fusukun. Mencela itu adalah kebiasaan orang-orang fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim adalah kekafiran. Tentunya dua hadis ini atau dua dalil ini sangat tegas melarang kita untuk mencela, merendahkan orang lain. Ya, dan sebagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, begitulah manusia akan bermuamalah dengan kita. sebagaimana kita ingin dihormati, ya, manusia pun ingin dihormati. Maka barang siapa yang menghormati orang lain, dia akan dihormati. Siapa yang menyayangi saudaranya, dia akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit pun akan menyayangi kalian. Ya, kalau kita ingin dihormati oleh manusia, maka kita harus menghormati manusia. Kalau kita ingin dihargai oleh manusia, kita harus menghargai manusia. Maka barang siapa yang merendahkan manusia, merendahkan orang lain, bersiap-siaplah dia akan direndahkan, akan dihinakan oleh orang lain. Dan sudah begitu hukum-hukum yang Allah gariskan di alam semesta. Kama tadinu tudanu. Bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan dibalas. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Oleh karenanya ketika kita dibuli, dihina, ya, hendaknya kita senantiasa bersabar dan tidak membalas. Ya, jangan sampai kita mau diatur dengan sikap jelek orang lain. Orang lain punya sikap jelek, punya akhlak yang tercela. Dia mencela kita, dia menghina kita. Lalu kita balas dia dengan hinaan. Berarti kita ini diatur oleh sikap buruk orang lain kepada kita. Jadi kalau hinaan kita balas hinaan, artinya kita tidak lebih buruk dari mereka, tidak lebih baik dari mereka. Ada orang menghina kita, lalu kita balas menghina. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Bahkan kita lebih jelek, karena kenapa? Kita dikendalikan, diri kita dikendalikan oleh sifat buruk orang lain. Oleh karenanya hendaknya bersabar. Dan hendaknya kita senantiasa bermohon kepada Allah memberikan kesabaran untuk kita. Dan senantiasa ingat bahwa kezaliman akan mendatangkan kebaikan untuk kita dan keburukan untuk orang yang melakukannya. Dalam hadis dikatakan Rasulullah bersabda, atadri manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat berkata, orang yang bangkrut yang tidak punya emas dan perak. Maka Rasul berkata, al muflisu min ummati, orang yang muflis di antara umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala haji. Tetapi dia datang dalam kondisi pernah mencela si fulan, ya, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan. Maka apa yang terjadi? Pahala hajinya, pahala ibadahnya, pahala salat dan puasanya ditransfer, diberikan, ya, kepada orang-orang yang pernah dia cela, kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, kepada orang-orang yang pernah dia gibah, kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Ah, kita ingat hadis itu, maka kita menjadi tenang. Alhamdulillah, saya dapat pahala tanpa harus beramal. Saya tak dapat pahala puasa tanpa harus berpuasa. Ketika ada yang membuli kita, menghina kita, merendahkan kita, kita katakan, alhamdulillah, saya mendapatkan pahala secara apa, gratis. Begitu seorang muslim. Ya, dan tentunya dia pun yang meninggalkan tempat tersebut. Kalau dia bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, ya dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan kedua tadi dari pertanyaan sebelumnya, masalah kunut subuh, ya. Itu sudah sering kita bahas, bahwa kunut subuh adalah perkara yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada tiga pendapat, ya, terkait dengan masalah kunut. Ada pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang mengatakan kunut subuh adalah sunnah, ya. Adapun pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan kunut subuh adalah sunnah. Hanya saja bedanya Imam Syafi'i kunut subuh setelah ruku, adapun Imam Malik sebelum ruku. Adapun Imam Ahmad berpendapat kunut hanya dilakukan ketika ada musibah dan juga ketika salat witir. Ya, adapun Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat kunut subuh adalah bid'ah, artinya perkara yang baru. Ya, Allah alam bissawab, ya. Ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, baik yang mengatakan kunut subuh adalah sunnah, yaitu Imam Syafi'i memiliki dalil argumentasi yang kuat, ya, berdasarkan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, walaupun saya termasuk mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa kunut subuh hanya dilakukan kunut dilakukan ketika ada musibah dan ketika ketika ada witir. Ketika saya sholat di belakang orang yang kunut subuh, saya tetap melaksanakan kunut. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi pendapat Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, walaupun keduanya berpendapat bahwa kunut hanya dilakukan ketika nazilah, ketika ada musibah, dan ketika ada sholat witir, ya, tetapi Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah berpendapat bahwa hendaknya kita kunut apabila kita sholat di belakang orang yang kunut subuh. Ya Allah alam bissawab. Tidak terasa ma'asyiral muslimin, waktunya sudah habis. Tetapi pertanyaan dari pesan singkat, baik SMS ataupun WA dan telepon tidak kami angkat karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain, pesan singkat yang sudah masuk bisa kita bacakan, ya insya Allah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan hari ini, insya Allah kita simpan untuk esok hari. Kita akan bertemu di waktu yang sama di rubrik Negeriku Bertauhid. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.